wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita di Kitab Ulughul Maram, syarat-syarat jual beli, dan kita melanjutkan sekarang di hadis 821. Saya bacakan hadisnya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bay' wala syartani fi bay' wala ribhun ma lam yadhman. Itu tolong diganti ya, jadi ya-nya diganti jadi ba. Itu di situ kan rihun ya, diganti menjadi ribhun. Jelas enggak? Ya. Karena rihun itu artinya udara. Ya. Angin. Tapi kalau ribhun itu artinya keuntungan. Jadi ya-nya diganti ba ya. Titiknya satu aja dihapus. Jelas? Jelas enggak? Sudah belum nih? Hah? Lihat tulisan bahasa Arabnya, hadis 821. Makanya saya titik beratkan kalau saya lagi baca diikutin bahasa Arabnya ya. Saya ulangin, wan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala. Di sini radhiyallahu anhuma juga itu dihapus alifnya ya, radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wala bay'un wala syartani fi bay'in wala apa tuh? Itu rihun diganti jadi ribhun. Jadi ya-nya diganti jadi ba. Karena rihun itu artinya angin. Kalau ribhun itu bedanya cuma ya sama ba ya. Kalau ba ribhun artinya keuntungan. Wala rihun ma lam yad wala ribhun ma lam yadman wala bay'un ma laysa indak. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibb wa Ibn Khuzaimah wal Hakim wa akhrajahu fi ulum al-hadith min riwayatin Abi Hanifata an Amr al-Madhkuri bilafz naha an bay'in wa syartin wa min hadha al-wajh akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa huwa gharib. Terjemahannya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya maksudnya Shu'aib, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan meminjam dan menjual. Sebenarnya lebih tepat begini, tidak dihalalkan menjual, meminjam lalu menjual. Dannya diganti dengan lalu. Tidak dihalalkan meminjam lalu menjual. Koma, dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Keuntungan yang belum dapat dijamin dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Riwayat Imam 5, hadis sahih menurut Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadis tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadis, riwayat Abu Hanifah dari Amr bin Shu'aib dengan lafaz beliau melarang jual beli dengan syarat. Tabarani juga meriwayatkan dari jalan ini dalam kitab Al-Awsat dan ia termasuk hadis yang gharib. Baik, sekarang kita masuk ke rinciannya. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak melarang, tidak dihalalkan meminjam lalu menjual. Misal gini, ibu datang ke sebuah toko, ibu bilang, saya pinjam produk kamu ya. Misal kita pinjam mobil, mobil itu dasarnya memang akan dijual oleh dia. Akan dijual. Kita alasannya adalah pinjam. Pada saat kita pinjam, niatnya kita akan menjualnya. Tapi Pak, kalau kita bilang sama dia saya akan jual, mungkin enggak dikasih gitu. Maka kita pinjamlah mobil itu, kemudian kita transaksikan, dijual. Setelah itu, setelah penjualan, lalu kita kembalikan ke dia, ini mobil kamu jual berapa? 100 juta ini sudah laku, silakan ambil. Itu enggak boleh. Jadi enggak boleh meminjam produk lalu menjualnya. Ada dua di sini hukum ulama bilang, bisa saja tadi yang satu yang saya jelaskan ya, emang dasarnya produk itu mau dijual oleh pembelinya, oleh pemiliknya. Dia mau jual, tapi kita meminjamnya untuk menjualkan. Beda kalau dititip ya. Beda kasus meminjam dengan menitip. Kalau pembeli bilang kepada ibu-ibu, ini saya titip jual deh, itu lain. Silahkan, gak ada masalah. Yang masuk dalam larangan ini adalah seseorang meminjam produk yang akan dijual oleh pemiliknya. Pemiliknya gak tahu kalau dia ini mau jual. Faham maksudnya ya? Ini yang tidak boleh. Atau bisa juga masuk dalam hukum larangan yang lebih, tadi itu jelas ya produk memang mau dijual. Larangan yang lebih tegas dan keras adalah di sini pengharaman kalau seseorang meminjam produk orang lain, niatnya memang mau menipu nih. Dia lalu menjual apa yang dia pinjam. Misal seseorang merental mobil, lalu mobilnya dijual sama dia. Ini jelas mutlak. Ini lebih parah daripada kasus yang awal ya. Karena memang orang ini menipu dia. Dia rental mobil, kemudian dijual sama dia. Seseorang sewa rumah, kemudian diganti sama dia. Dibuat selama dia sewa 2 tahun misalnya, dia buat sertifikat palsu, dijual sama dia. Maka ini termasuk yang tadi. Dia meminjam sebenarnya, dia sedang menyewa. Meminjam kan sama dengan menyewa kan gitu kan. Kurang lebih seperti itu, ini tidak boleh. Jadi ada dua di sini yang bisa dijelaskan. Yang pertama, produk dasarnya memang mau dijual oleh pemiliknya, kemudian dipinjam dengan alasan hanya pinjaman, kemudian ternyata dijual oleh yang meminjam. Ini gak boleh, walaupun dasarnya produknya sudah niat mau dijual oleh pemiliknya. Kalau mau transparan, saya akan bantu jualin ya, bisa gak saya bawa mobil kamu sehari, saya coba pasarin, itu lain. Jelas pemiliknya tahu kalau akan dibantu jualkan, itu lain. Tapi ini enggak, memang dia niat pinjam. Juga bisa masuk dalam hukum yang kedua, dasarnya dia pinjam produk, sudah terjadi akad dia dengan pemilik untuk meminjam saja, tadi misalnya rental mobil, sewa rumah, nanti kemudian dijual sama dia. Ini lebih keras lagi larangannya. Perlu juga sebelum kita pindah ke larangan yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau kita sedang meminjam sesuatu dari orang lain, ini terutama berhubungan dengan sewa ya, karena saya lihat kasus ini di Indonesia banyak sekali pelanggaran nih. Kita kalau rental mobil, kita kalau sewa rumah, ibu-ibu sekalian, kita punya tanggung jawab menjaga seperti produk kita. Karena dalam Islam kita harus mengembalikan apa yang kita pinjam seperti pada saat dipinjam. Ini kita sewa rumah nih, rumahnya baru dibangun, kontrak 2 tahun. Maka pada saat kita kembalikan kunci 2 tahun kemudian, rumahnya harus kembali seperti awal. Gak boleh sama sekali. Jangan karena rumah sewa kemudian kita rusakin rumahnya orang. Gak boleh. Saklar listriknya aja rusak, itu wajib kita kembalikan. Kalau enggak akan ada konsekuensi hukum. Artinya kita berdosa dengan itu. Karena dalam Islam kita harus mengembalikan seperti yang kita pinjam. Sama kalau banyak orang subhanallah rental mobil nih, mentah-mentah mobil sewa, polisi tidur dibablas saja, lubang-lubang dijalanin, ban mobilnya orang sampai rusak, dikembalikan dalam kondisi begitu, gak boleh. Ingat, setiap perilaku yang kita lakukan, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal, balasannya akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Kalau kita pernah menggunjing orang, pastikan kita akan digunjing. Kita fitnah orang, kita akan difitnah. Kita merusak barang pinjaman orang lain, kita juga satu waktu akan dirusak produknya. Gitu kan. Dan perlu juga digarisbawahi, setiap dosa yang dilakukan Ya, setiap dosa yang dilakukan akan ada konsekuensi, sekecil dan sebesar apapun. Jangan anggap remeh dosa ya. Jangan, oh ini gak apa-apa dosa kecil. Enggak, karena semua dosa punya konsekuensi pembersihan. Kalau saya sering bahasakan di pengajian, kalau seseorang, sosok manusia melakukan dosa apapun, pelanggaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kalau dalam bab jual beli, kalau dalam bab umum lainnya apa saja, maka dia sedang menarik sebuah rantai besar dari neraka ke lehernya, terikat. Kalau dia meninggal tidak taubat, rantai itu akan menarik dia ke neraka jahannam. Nah, rantai ini yang mengikat leher seseorang, makin banyak dosa dia buat, makin banyak rantai di lehernya. 10 dosa 10 rantai, 100 dosa 100 rantai, 1000 dosa 1000 rantai. Setiap rantai butuh pengampunan dosa. Misal kita taubat kepada Allah, putus satu rantai, misal. Tapi jangan lupa, rantai yang terikat di leher kita tadi itu punya bekas. Bekas di leher kita itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Jadi taubat dari dosa pun itu tidak cukup dengan istighfar saja. Harus ibu tahu bahwasanya akan ada konsekuensi pembersihan. Mungkin sakit seminggu, mungkin sakit sebulan, Allahu a'lam. Dia pernah ngambil uangnya orang haram, maka nanti dia akan diambil juga modal usahanya. Nanti dia juga akan jatuh, tasnya hilang, diambil uangnya oleh orang lain, seperti itu. Harus tahu dan sadarin, setiap dosa sekecil apapun ada konsekuensinya. Dan ini tujuannya kata ulama, agar seseorang tidak mengulanginya. Seorang muslim bisa berbuat, bukan bisa ya, pasti pernah melakukan perbuatan salah, tapi dia tidak mengulanginya. Kan itu. Orang pernah melakukan dosa mungkin kena lalai karena tidak tahu, tapi bukan berarti terbuka kesempatan untuk mengulangin. Dia harus tahu kalau dia sudah taubat pun tetap ada konsekuensi. Tetap ada pembersihan bekas dosanya tadi. Istighfarnya rantainya putus, tapi lehernya ada bekas. Dia harus bersihin bekas itu. Nah, ini pembersihan ini ada konsekuensinya. Yang umumnya sih biasanya kena penyakit, umumnya ya. Kalau manusia kena penyakit atau kalau dia ngambil produk orang lain, maka akan juga sama kasusnya gitu. Jadi di sini berhubungan dengan meminjam, jangan sampai kita merusak produk orang lain. Kalau kita rental mobil, ya jaga rental mobil itu seperti mobil kita sendiri. Jangan bablas sembarangan, ada polisi tidur sembarangan saja, ada lubang sembarangan saja. Oh, enggak apa-apa kan mobil sewa, enggak boleh. Tetap tidak boleh. Ingat, yang punya mobil enggak lihat, tapi Tuhannya yang punya mobil lihat. Selalu ada mengontrol dan mengawasi kita. Seseorang muslim harus sadar tuh ya, dimanapun ibu berada, dalam keadaan apapun, sendirian atau rame-rame, Tuhan kita Allah melihat, Allah tahu. Orang kalau faham ini, biar dia lagi sendiri dia hati-hati, gak mau lakukan pelanggaran. Jadi bukan berarti di depan orang kita takut mencuri ya, karena rame orang kemudian kalau sendiri mencuri, maka harus tahu Allah Azza wa Jal melihat. Dan tetap ada konsekuensi hukum. Ini penting ya. Kalimat saya konsekuensi hukum difahamin nih. Karena dengan ada konsekuensi hukum, kita tidak akan mengulanginya lagi dan pasti akan datang itu. Kemudian larangan yang kedua dalam hadis ini adalah dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Misal saya beli barang kamu ini ya, 100.000 dan saya rencana mau jual. Kalau tidak laku saya kembalikan. Berarti syarat pertama adalah dia beli barang. Syarat kedua, kalau tidak laku dijual dia mau kembalikan, gak boleh. Dua syarat dalam satu transaksi, gak boleh. Faham jelas ya. Kemudian yang ketiga larangannya adalah keuntungan yang belum dapat dijamin. Ayo bisnis sama saya, saya jual beli mobil, kira-kira keuntungannya berapa ya? Gak tahu. Bisa rugi. Gak bisa. Ada prediksi. Oh, kalau pengalaman saya selama ini untungnya 10%. Jadi memang pada saat dia mau jual, dia beli 100 juta, dia sudah niat akan melepas dengan 110 juta. Dia buka harga dengan 120 misalnya. Jadi orang yang investasi ke dia tahu jelas keuntungan produknya. Itu prediksinya ya. Jadi jangan sampai kita ajak orang bisnis tidak ada kejelasan keuntungannya. Memang umumnya sih orang juga tidak mau bisnis dengan cara ini ya. Tapi biasanya orang begitu. Biasanya ya, ada saja orang yang subhanallah mungkin karena dia mengelola uang anaknya, mungkin mengelola uang orang tuanya, mungkin mengelola uang adiknya, yang dianggap remeh, gak ada masalah. Gak boleh ya. Tetap di dalam Islam itu berpengaruh. Ada Allah Azza wa Jalla yang akan menghukum kita. Jadi tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ini yang sering terjadi kalau transaksi online sekarang ya. Pasang foto macam-macam, bukan produk dia, lalu dijual sama dia. Bolehkah hukumnya? Tidak boleh. Dalam satu keadaan saja dia masih dibolehkan. Kalau kondisinya begini, dengan menjelaskan titik di bawah produk ini akan dipesankan. Boleh, pembeli tahu bukan punya dia. Jangan dia, ini produk saya gitu. Gak bisa. Ada rumah mau dijual, lalu ibu minta kepada pembelinya, saya mau jual nih, bantu cari pembeli boleh gak? Boleh, gak masalah. Yang punya rumah di luar kota misalnya, datanglah pembeli melihat rumah tersebut. Kita karena tidak mau persen dianggap atau mau tamak sudah persen nanti dari pemilik rumah dapat, juga supaya dapat keuntungan, dia ngaku kepada orang yang lihat rumah, ini rumah saya. Harga dari pemilik rumah 200 juta. Dia bilang sama pembeli yang dia ajak ini rumah saya mau jual 300 juta. Padahal bukan rumah dia. Dia bukan pemilik di sini. Dia bahkan cuma pamit dengan pemilik rumah untuk memperlihatkan ke orang. Gak boleh menjual produk yang bukan milik kita, gitu kan? Di sini apalagi dengan meletakkan harga. Jadi kalau kita jadi perantara ya iya. Baik, kalau Anda mau transaksi, ini nomor teleponnya, silakan telepon orang. Anda sudah sepakat dengan pemilik rumah akan ada persen atau fee-nya, itu gak apa-apa. Tapi kalau ini enggak, dia nego seakan-akan dia pemiliknya. Enggak bisa. Ingat tadi ya, sama dengan kalau ada ibu-ibu yang transaksi online, maka harus produknya jelas. Memang produk itu kita milikin, ada, gitu kan. Kalaupun kita beli, siap, ready stock barangnya, gitu kan. Seperti itu, jadi ada kejelasan. Karena dalam Islam tidak boleh tidak transparan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar. Merugikan satu pihak yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada empat hal yang dilarang di dalam agama Islam untuk ditransaksikan. Tidak boleh meminjam lalu menjual. Tadi sudah saya jelasin dengan dua jenis, ya, dua macam. Minjem produk yang dasarnya mau dijual oleh pemiliknya, tapi pemiliknya gak tahu kalau kita mau jualin. Gak jelas, beda dengan titip jual. Ini gak boleh. Saya pinjamnya mobil kamu, kamu mau jual, dipinjam. Kemudian dijual sama dia, baru uangnya dikasih kepada pemilik, gak boleh. Karena si pemilik gak tahu kalau mobil itu mau dijual, walaupun dia rasanya niat mau jual. Atau rasanya dia rental atau dia sewa rumah lalu dibuat surat-surat palsu kemudian dijual sama dia. Ini semua larangan. Kemudian tidak boleh dua syarat dalam satu transaksi, jual beli, keuntungan yang belum jelas atau tidak bisa dijamin, dan juga menjual sesuatu yang tidak dimilikin. Kita lihat dulu footnote nomor 1 ya, di bawah. Bentuk jual beli hutang adalah seseorang menghutangi suatu benda lalu menjual kepada targetnya yang bersangkutan ya, dengan harga yang lebih tinggi. Cara ini tidak sah karena ia menghutangnya dengan ketentuan harganya lebih ringan. Yang dimaksud dengan di sini sudah jelas ya. Jadi ini salah satu bentuk kalau hutang. Ada orang hutang barang. Dia mau jual barang nih. Dia hutang barang kemudian dijual sama dia. Nah, menghutang ini kemudian dijual barang itu sementara dia di sini meminjam, dalam arti kata ya, meminjam atau menghutangi produk itu kemudian dijual sama dia, sementara memang ya dia membeli juga dengan harga yang lebih ringan. Caranya tidak sah karena ia menghutangkannya dengan ketentuan harganya lebih ringan. Yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu jual beli adalah seseorang menjual satu benda dengan harga 1000 apabila kontan dengan 1000 apabila kontan dan 2000 apabila kredit. Ini sudah kita jelaskan yang lalu ya. Jadi cash sama kredit harus harganya sama, enggak boleh beda. Kalau memang kita ragu nanti oh keuntungannya saya enggak pas, naikkan harga atau taruh di tengah-tengah harga di mana harga itu memang sudah tidak merugikan kita kalau cash ataupun kontan, atau memang tidak usah buka pintu kredit gitu kan. Udah dijual cash saja. Kemudian dikatakan juga di sini laba barang yang tidak datang dalam tanggungan dalam mengambil laba dari barang yang belum diterima. Laba barang yang tidak dalam tanggungan, tidak jelas ya, adalah mengambil laba dari barang yang belum diterima. Ini juga masuk sama tambahan dari keuntungan yang belum dapat dijamin. Tadi saya kasih contoh orang kalau investasi, kemudian kita ditanya sama dia, sama kita, berapa keuntungannya, kita bilang belum tahu, nggak bisa ini. Atau bisa dengan cara contoh yang lain di sini dikatakan laba barang yang tidak dalam tanggungan adalah mengambil laba dari barang yang belum diterima. Jadi kita belum terima produknya, lalu kemudian kita sudah bilang keuntungannya sekian, lalu diambil sama dia. Uang sama keuntungannya sudah diambil, produknya belum datang. Ini gak boleh. Ya. Lain kalau produk sudah datang, lalu kita transaksikan itu lain. Tapi produk belum ada, kita sudah ambil semuanya uangnya, berikut juga dengan keuntungannya. Yang lebih parah banyak orang sudah dipakai. Nanti produknya ini pas tiba dikomplain, gak cocok. Ributlah di situ, gitu kan. Jadi tidak dibolehkan. Ini empat hal yang disebutkan larangan di dalam hadis 821. Kemudian 822. Wa anhu radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rawahu Malik qala balagani an Amr bin Shu'aib bihi. Dia maksudnya Amr bin Shu'aib ya. Sama perawi hadis 821 dengan 822. Berkata Rasulullah SAW melarang jual beli urban. Apa itu urban? Dalam kurung memberikan panjar atau perskot terlebih dahulu, dan jika jual beli itu tidak jadi maka uang panjarnya tersebut hangus. Lain kalau uang panjarnya gak hangus ya, gak ada masalah. Kamu mau beli produk saya nih, gelas ini, baik ini harganya 2000, kamu bayar dulu 1000 ya sebagai bukti kamu mau. Dia bilang ya baik saya bayar. Ternyata produknya tidak datang, atau produknya pas datang kemudian dibatalkan misalnya. Dianggap panjarnya hilang, habis tadi, hangus, gak boleh. Ya? Ya gak boleh, tidak boleh hangus. Gak ada haknya untuk menghanguskan itu. Jadi tidak boleh uang yang sudah dipanjar di depan itu dihanguskan. Enggak boleh. Enggak ada hak kita untuk potong. Walaupun perjanjian awal, larangannya tidak boleh. Jangan nego lagi. Mau sekolah Islam, mau sekolah kafir, sistem ini salah. Tidak boleh. Selesai. Tidak boleh ada panjar yang hangus. Kalau seseorang, jangan pakai panjar. Saya buka sekolah, silakan daftar. Batas daftarnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ada tiba-tiba orang batal, ya sudah itu konsekuensi dia buka pendaftaran. Nggak usah dianggap dia dirugikan, gitu kan? Karena umumnya uang panjar itu umumnya memang ada konsep, ada tujuan. Kalau orang ini batal akan diambil. Di sini larangannya. Ya. Di sini larangannya. Ini larangan ya. Bukan dari saya tapi dari hadis Nabi. Jadi enggak boleh. Tidak boleh panjar seseorang itu hangus. Dan kalau mau lebih aman, kita jual produk gak pakai panjar. Mau lebih aman lagi selalu cash and carry. Selesai. Itu jauh lebih aman. ini produk saya harganya sekian, bayar sekarang ambil produk, selesai urusannya. Itu lebih aman. Gak usah buka pintu-pintu yang akhirnya menyusahin kita. Tadi kredit lah, cicilan lah, nanti tidak jelas produk lah, dan macam-macam. Gitu kan? Jadi hadis 822 melarang kita jual beli, ya, yang apabila dengan panjar, yang apabila tidak jadi panjarnya hangus. Riwayat Imam Malik, dan ia berkata, aku menerimanya dari Amr bin Shu'aib. Ya. Kita lihat sekarang footnote nomor 2. Itu kan ada footnote nomor 2 ya. Sebagian ulama berkata hadis ini munqati'. Sebagian ulama, munqati' itu artinya terputus jalurnya. Kalau mau ditulis keterangan, munqati' itu kasih lagi tanda bintang atau nomor 1, ditulis lagi di bawah bukunya yang ada kosong tuh. Tulis lagi bahwasanya munqati' artinya terputus jalur sanadnya. Karena diriwayatkan Malik bahwasanya datang kepadanya dari Amr bin Shu'aib, padahal Malik tidak pernah berjumpa dengannya. Namun hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi secara mausul. Ya. Ya. Jadi yang membuat hadis ini dianggap terputus oleh sebagian ulama hadis, karena di sini Malik berkata, saya telah bertemu, telah sampai kepada saya dari Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib adalah seorang sahabat, dan Malik ibn Anas tidak pernah ketemu dengan Amr bin Shu'aib. Dalam ilmu hadis ini dianggap terputus jalurnya. Misal ibu bilang, saya mendengarkan dari Ustadz Khalid. Sementara kita ini belum pernah ketemu, tidak sezaman. Kasus saya lebih dulu meninggal misalnya, kemudian ada seseorang mengatakan sudah mendengar langsung. Itu kan tidak mungkin. Nah ini dikatakan munqati', terputus sebenarnya, karena gak pernah ketemu. Lain kalau sezaman misalnya, minimal ya sezaman mungkin masih pernah ketemu. Tapi ini memang Malik dan Amr bin Shu'aib adalah orang yang terpisah zamannya. Tapi ini pendapat sebagian ulama ya, sebagian ulama. Dikatakan karena diriwayatkan Malik bahwa datang kepadanya dari Amr bin Shu'aib, padahal Malik tidak pernah berjumpa dengannya. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara mausul, ya, tersambung. Jual beli urban adalah contoh yang lain ya, contoh yang lain. Seseorang pembeli menyerahkan sebagian dari harga suatu benda. Ibu datang kepada seorang pembeli, apa penjual barang. Ibu bilang, ini berapa harganya barang ini? Harganya 1 juta. Baik. Saya mau jual barang ini. Saya akan kasih Anda sekarang 500 ribu. Kalau saya jual sesuai dengan target saya, misal kita mau jual 1,5 juta, saya akan bayar kamu 1 juta harganya. Tapi kalau saya jual di bawah 1,5 juta, saya gak bayar kecuali 500 ribu. Belum paham? Baik. Saya datang kepada seorang pemilik produk nih. Ibu punya mobil. Saya bilang, mobil ini berapa harganya Bu? Ibu bilang 200 juta. Baik, saya bayar mobil ini 150 juta sekarang. Kan sisa 50 juta kan utang saya ya. Tapi saya bilang begini syaratnya. Barang ini saya akan jual nih. Kalau penjualan saya mencapai target, enggak tentu dong saya mau untung ya. Enggak mungkin saya jual 200 juta. Saya beli 200 juta, masa saya jual 200 juta? Enggak mungkin. Ya misal saya mau jual 250, tapi saya gak sebutin kepada ibu berapa saya mau jual. Saya cuma bilang kalau saya jual mencapai target saya, anggaplah 250 juta misalnya, maka saya akan kembali membayar lagi yang 50 juta. Tapi kalau saya jualnya tidak, misal ternyata pembeli nanti hanya beli 200 juta sama, saya gak mau bayar kamu 50 jutanya karena saya gak ada untungnya. Nah ini gak boleh. Ini contoh juga. Ini kan contoh kasus. Contoh kasus. Jadi ini termasuk dalam transaksi urban namanya tadi ya. Transaksi ini ada dua contohnya. Tadi contoh yang jelas uang panjarnya hangus. Contoh yang lain tadi kalau dia beli produk 150 juta, kemudian dia modal harganya 200 juta. Dia bilang kalau saya jual dapat keuntungan, saya akan kembali membayar 50 juta. Tapi kalau saya tidak untung, saya enggak mau bayar sisanya. Gitu kan. Seperti itu gambarannya. Ya ini biasa begini ya, ada beberapa kasus terjadi ya. Misal gini, ibu punya utang sama saya misal, atau seseorang punya utang sama orang lain. Dia tidak punya uang untuk bayar, tapi dia punya produk, gitu kan? Dia punya produk. Terus saya bilang gini, begini aja deh, saya ambil produk kamu ini. Harganya produk itu misalnya 150 juta. Ini contoh yang lain ya. Kemudian utang dia 150 atau 170 misalnya. Saya bilang, baik, saya beli ambil, saya ambil barang ini. Kalau misalnya saya jual barang ini dengan 150 juta, berarti tetap saja kamu saya anggap utang. Di sini kasusnya adalah dia orang yang punya utang tadi itu tidak tahu, mungkin saja dia jual lebih. Enggak boleh, enggak ada kejelasan. Ya, jadi jelas produknya itu harus seharga, ya. Harus jelas. Dan dia pada saat bayar pun emang sesuai dengan kesepakatan dia 150 juta, 150 juta. Produk harga 150 diambil sama dia. Tapi dia bilang, barang ini nanti saya hanya nilai kamu 130 ya misalnya. Tetap walaupun ini laku, saya hitung kamu punya utang 20 juta. Paham maksudnya? Tetap dianggap punya utang. Padahal produk ini nanti saya jual dengan 150. Mestinya sudah lunas utangnya orang itu kan. Tapi saya tekan karena dianggap kesempatan nih orang ini kan punya utang. Nah karena dia takut, terlilit, masalah, ya udah deh. Gitu kan. Ternyata dia semestinya sudah lunas dengan produk itu. Nah ini tidak boleh. Ini termasuk contoh lain dalam transaksi urban. Jadi kita sudah belajar 5 macam transaksi bu ya. Pagi ini ya. Tadi transaksi tidak boleh meminjam lalu menjual. 2 syarat dalam 1 jual transaksi jual beli, keuntungan yang belum bisa dijamin, tidak ada kejelasan, kemudian menjual sesuatu yang tidak dimiliki, lalu penjualan urban. Ya. Yang tadi panjar hangus atau tidak mau membayar full produk yang sudah diambil kalau dia belum mendapatkan keuntungan yang dijadikan sebagai target olehnya. Jelas ini ya? Baik, 823. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi as-suq falamma istawjabtuhu lakiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasana fa'aradtu an adriba 'ala yadi ar-rajuli fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i faltafattu فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafzullahu wa sahaw Ibn Hibban wal Hakim. Ibn Umar berkata radhiyallahu anhuma, aku pernah membeli minyak di pasar. Di sebuah toko jual minyak dibeli. Dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, masih di dalam toko itu ya. Ibu beli produk di satu toko. Pas ibu sudah bayar, gitu kan? Ternyata ibu ketemu orang lain mau beli produk itu di toko itu juga. Dia bilang, aku pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi milikku, aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang lebih. Mungkin ya, karena kasus produk itu produk terakhir misalnya. Ibu begitu beli, gak ada lagi. Ada orang lain masuk ke toko yang sama, karena dia butuh, dia bilang, saya beli lebih deh, saya tambahin keuntungan. Dengarkan lanjutan hadisnya, jangan buru-buru. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata ia adalah Zaid bin Thabit. Jadi ini kisah tentang 2 atau 3 sahabat nih ya. Lalu ia berkata, jangan menjualnya di tempat engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu. Sebab Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan lafaz menurutnya. Hadis sahih menurut Ibn Hibban dan Hakim. Artinya dari hadis ini kita tidak boleh menjual barang yang sama di toko yang sama. Kalau sudah keluar dari tokonya silahkan, gak masalah. Di sini ulama mengatakan boleh sampai ke toko dia, atau memang sudah keluar dari toko itu, tidak boleh dijual dengan harga yang lebih. Masuk di dalam hukum ini para calok. Ya, para calok. Mereka beli tiket di situ, dijual di situ. Tidak boleh. Nah, berarti ini termasuk larangan, gitu kan? Ya, mudah-mudahan saya teman-teman kita para calok-calok ini paham. Nah, ini istilah kepepet tidak ada dalam Islam. Tidak ada istilah kepepet dalam Islam. Tapi jangan buat suasana buru-buru. Loh, tunggu dulu. Gini, Bu. Banyak orang gini, Bu. Pesawatnya terbang jam 10. Dia dari pagi tidur santai, jam 9 baru keluar dari rumahnya. Buru-buru, enggak contoh, sabar, Bu, sabar. Nanti saya masuk ke situ. Tapi saya kasih contoh dulu. Ada orang begitu, begitu tiba di bandara terlambat, terburu-buru. Akhirnya atau mungkin dia belum punya tiket, lalu datang kepepet, akhirnya terpaksa beli yang ada. Kan ini masalah kepepet dalam Islam ini sebenarnya tidak ada. Karena kita dianjurkan selalu mengatur sesuatu dengan rapi. Dalam Islam contohnya baik. Sebentar, Bu, sabar, sabar. Nanti saya jelasnya sampai ke situ. Kasus misalnya ini saya kasih contoh dulu dari saya, nanti saya masuk ke Ibu Dina tadi. Jadi kalau misalnya dalam Islam kita dianjurkan memang ada namanya iqdad. Iqdad itu mempersiapkan semuanya. Nabi SAW itu tidak pernah tiba-tiba dan tergesa-gesa. Bahkan beliau mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari setan. Jadi dalam Islam itu memang semua harus dirancang. Kita mau safar minggu depan, jangan nanti malam mau safar baru sibuk ngatur barang di koper. Akhirnya ada yang ketinggalan, charger kelupalah, ini kelupalah, itu kelupalah. Enggak, memang seminggu sebelum safar kopernya udah rapi. Sehingga kalau ada dalam dua hari keringat masuk lagi, selesai. Memang begitu dalam Islam diajarkan. Memang begitu. Ibu mau pergi taklim nih, sekarang mau hadir hari Kamis. Buku Bulughul Maramnya sudah disiapin dari kemarin. Oh, langsung ya. Baik, kalau contoh kasus ada orang buru-buru, nanti pinjam teman punya deh. Ini contoh saja ya. Bagaimana memahaminya? Jadi sebenarnya kalaupun tadi kita masuk kasus Ibu Dina, baik saya buru-buru, keluarga saya sakit. Saya harus berangkat tiba-tiba. Gak ada kesempatan untuk itu. Boleh membeli produk itu tapi di luar lokasinya. Ini kasusnya. Tidak boleh menjual produk itu di tempat dia membeli. Ini larangannya. Ada orang terlanjur beli, disiapin sama dia. Tapi kita di luar memang. Ya itu apa boleh buat, memang begitu hukumnya. Gak boleh transaksi di depan konter yang dia beli. Misal. Ya, kasusnya itu dalam hadis kan begitu lafaz ini ya. Dia tidak boleh menjual di tempat dia membelinya. Itu kasusnya. Enggak, ya mungkin kalau masalah di airport lebih dulu mungkin misal gini, tiket pesawat A. Di depan konternya tuh calo-calonya nawarin kita. Orang-orang dalam pun tahu dan seringkali calonnya supaya diizinkan juga membayar kepada orang-orang dalam. Dan terjadi hal buka pintu haram-haram yang banyak. Coba kalau ibu tadi sudah atur sebelumnya, gak ada istilah kepepet, gak ada istilah gini. Maka ibu tidak beli dari calo. Selesai, orang akan sesuai dengan konter yang ada, orang akan datang. Sekarang semua terbuka, online bisa banyak travel-travel kan gitu misal. Jadi kita jangan membuka peluang memang, akhirnya orang-orang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Nanti hanya kita gampangin tuh semua banyak, hanya banyak macam-macam jadi pelanggaran agama. Jadi biasanya dari hal-hal yang dianggap remeh kecil nanti terbuka pintu pelanggaran yang banyak yang besar, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Oh gak apa-apa, terlambat 10 menit gak masalah. Enggak, terbuka nanti terus terbiasa. Enggak, memang saya akan datang jam sekian. Udah selesai. Jadi kita sebelumnya gitu. Ada teman saya, dia bilang dia bekerja dengan satu orang. Sayang ini terjadi pada non muslim ya. Kalau orang muslim faham, mestinya begitu dia bilang. Dia bilang saya kerja, saya sahabat dekat dengan orang ini, orang non muslim. Dan itu kebetulan di salah satu negara di Eropa ya. Dia cerita sama saya, dia bilang, saya juga jadi ambil pelajaran sebenarnya Islam. Waktu saya jelasin tentang disiplin dalam Islam, on time dalam Islam, jadi mengatur sebelumnya, kalaupun terlambat maka minta maaf dan apa konsekuensinya kita jalanin gitu kan. Maka kasusnya adalah dia bilang, saya sahabat dekat, udah seperti saudara, sering datang ke rumah ngobrol-ngobrol sama-sama, terus dipanggil kerja di perusahaannya. Masuk jam 7, keluar jam 5 sore, jam 7 pagi. Saya biasa on time. Satu waktu saya terlambat karena macet. Peraturan di perusahaan, kalau terlambat gak boleh masuk kerja hari itu, dipotong gajinya. Dia bilang, saya pikir seperti di Indonesia, kalau kita terlambat sedikit 10 menit, 15 menit, apalagi teman, ya sudahlah, apa-apa, masuk aja, gitu kan. Dianggap tidak ada masalah, gak ada potong gaji, gak ada apa. Kadang-kadang ada yang curang, temannya yang absen kan. Ya, ini tradisi kita biasanya gitu kan. Dia bilang, di sana gak begitu, saya masuk, saya pikir karena sahabat dekat saya. Terus dia bilang, maaf, dipanggil ke ruangannya, kamu gak bisa masuk hari ini seperti pegawai yang lain. Dia bilang, saya kaget untuk dikatakan begitu. Selambat, tapi ini macet. Kalau kamu macet, kamu keluar jam berapa? Jam 6.15, 45 menit perjalanan. Mulai besok kamu keluar jam 6. Besok kamu keluar setengah 6. Sebelumnya, jadi memang kita harus ngatur, memang begitu. Itu sebenarnya peraturan dalam Islam. Jadi kalau kita tahu misalnya kita janjian jam 9, kemungkinan besar ada macet sekian menit misalnya, kita keluar sebelumnya, udah diatur kan, seperti itu maksudnya. Jadi kita ambil pelajaran dari hukum ini, bagaimana seseorang itu memang disiplin gitu kan. Baik, selanjutnya adalah hadis 824. Wa anhu radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah inni abiul ibil ibil inni abiul ibila bil baqi' fa abiu bid dananir wa akhudhu ad-darahim wa abiu bid darahim wa akhudhu ad-dananir أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. Dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma. Ini sebenarnya ada kekeliruan dalam bahasa Arabnya ya. Hadis 824 di situ kan dikatakan wa anhu ya. Lihat enggak? Musnya wa anhuma. Oh iya sih, boleh-boleh. Maaf. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa wa anhu, karena memang cuma satu orang tadi, ya. Tapi radhiyallahu anhunya yang diganti. Radhiyallahu anhuma. Jelas ya? Wa anhu yang pertama, radhiyallahu anhum itu anhu yang kedua, itu yang diganti ditambah mim dengan alif. Radhiyallahu anhuma. Karena wa anhu kembali kepada Abdullah kan, satu orang dan dari dia. Tapi radhiyallahu anhuma, Abdullah dengan Umar dua-duanya sahabat, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Kemudian dikatakan dari dia, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku berkata wahai Rasulullah, aku menjual unta di Baqi. Saya terjemahkan dulu umumnya ya. Aku menjual dengan dinar, tapi aku menerima dirham. Aku menjual dengan dirham, tapi aku menerima dinar. Bisa terbalik. Jadi terkadang dia jual dengan harga dinar. Ini 10 dinar misalnya. Terus orang yang beli tidak punya dinar, dibayar dengan dirham, tapi senilai dengan dinarnya. Jadi beda. Kalau kita sekarang transaksi rupiah, tapi orang bule misalnya bayarnya pakai dolar di Indonesia. Kan gitu, seperti itu. Lalu dikatakan, aku menjual dengan dirham, ini harga dirham 10 dirham, tapi orang gak punya dirham, dia bayar dengan dinar. Aku mengambil ini dari itu, maksudnya ini dari ini, maksudnya ini kalau dalam terjemahan bahasa Arabnya sih mengambil ini dari itu, maksudnya tadi transaksi yang terganti, yang tertukar ya. Tapi aku menerima itu dari yang ini, maksudnya seperti itu gambarannya. Jadi transaksi dirham dan dinar. Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa atau tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu. Artinya nilainya sama. Misal satu dinar itu 10 dirham. Ya udah, berarti dinilai dengan kurs hari itu ya. Selama engkau berdua atau kalian berdua belum berpisah, dan antara kalian berdua tidak masalah, maksudnya saling ridho ya, saling ridho satu sama yang lain. Jadi yang punya dinar ridho membayar dengan dinar, dikembalikan kembalinya dengan dirham. Orang bayar dengan real atau orang bayar dengan dolar, dikembalikan sisanya dengan rupiah. Dan itu semusia kan yang normalnya bayar dolar kembali dolar. Tapi ini enggak, bayar dolar enggak ada uangnya sisanya tuh, karena di Indonesia dikembalikan dengan rupiah. Dia juga perlu dengan rupiahnya misalnya. Itu enggak ada masalah selama memang kursnya memang pada hari itu memang senilai kan gitu. Kemudian juga kasusnya belum berpisah. Ya, belum berpisah satu sama yang lain dan saling ridho, dan saling ridho gitu kan. Di sini juga ada sebuah hukum sebenarnya yang bisa diambil tentang masalah penilaian kurs. Penilaian kurs ini itu tidak boleh seseorang memaksa orang lain menukar uang yang dia milikin dengan kurs yang rendah karena kepepet tadi, karena keadaan terdesak. Kasus misal ya, kita sedang berada di hotel. Nilai kurs di hotel beda dengan money changer. Sebenarnya enggak boleh dalam Islam tuh. Mesti kursnya money changer berapa, maka itu sama dengan kurs yang ada. Mestinya. Tapi karena hotel pikir orang pasti akan bayar kepepet nginap situ, maka ditunggangi keadaan, itu enggak boleh dalam Islam. Mestinya harus sama, mestinya. Karena kan juga dia tidak rugi. Dia sekarang ambil dua keuntungan dong, dari nilai kamar dan nilai uang yang sengaja ditekan sama dia, gitu kan? Sama juga orang menukar di bandara misalnya, kursnya dibedain, maksudnya nggak boleh. Harusnya memang sama, karena kurs kan itu ketahuan. Jadi nggak boleh. Makanya di sini lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengapa selama engkau menilai ya sesuai dengan harga pada hari itu nilainya. Dan kalau kurs kan sudah jelas ya, jelas setiap orang sekarang sudah ada online, bisa via SMS, bisa macam-macam, bisa ketahuan semuanya. Jadi harus dengan kurs yang itu. Masalah keuntungan dia biasanya memang sudah jelas ya, money changer ambil dari mana, dia akan ada keuntungan secara persentase umumnya. Dari sini tidak mengapa kata Nabi SAW mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama engkau berdua belum berpisah dan antara kalian berdua tidak ada masalah, saling ridho. Hadis ini riwayatkan oleh Imam 5 dan hadis sahih menurut Al-Hakim. Kita lihat footnote nomor 1. Dalam suatu naskah tercantum bahwa tempat jual beli itu bukan baki, tetapi naqi ya. Jadi ada dua tempat di Madinah ya. Baki adalah kuburan penduduk Madinah. Penduduk Baqi yang saya sudah tahu ya, kuburan Baqi dekat kuburan Nabi. Satu-satunya kuburan yang Nabi SAW doakan ya, dan semua orang yang faham sunnah Nabi berharap bisa masuk, meninggal dan dikuburkan di situ ya. Karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bisa meninggal di Madinah maka sebaiknya dia melakukannya. Juga ada doa Nabi SAW, semoga Allah merahmati penduduk atau penghuni Baqi. Nah ternyata di sini dalam naskah yang lain, bukan transaksi tadi unta itu terjadi di Baqi, di dekat kuburan Baqi, tapi di Naqi. Ya. Naqi adalah suatu tempat di dekat Madinah. Dan di Madinah ada dua tempat yang bernama Naqi. Yang pertama adalah Naqi al-Khadmat. Ya. Naqi al-Khadmat ini adalah tempat di mana As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu mendirikan sholat Jumat pertama kali. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ibu-ibu sekalian, itu sempat ada seorang sahabat dari Ansar yang bernama As'ad bin Zurarah yang mendirikan Jumat di rumahnya di wilayah Naqi al-Khadmat ini. Waktu itu jumlah orang yang sholat 40 orang. Sebagian ulama mengatakan berarti Jumat itu dikerjakan dengan 40 orang baru bisa. Tapi ini pendapat yang tidak atau di nomor dua kalau oleh para ulama, kalau Jumat berarti tetap boleh walaupun cuma dua orang. Satu jadi imam dan khatib, yang satu jadi makmum dan mendengarkan. Naqi yang kedua adalah tempat yang Nabi SAW lindungin, yang dilindungi Rasulullah SAW untuk memelihara unta sadaqah. Jadi salah satu yang diatur oleh Nabi SAW dalam mengatur kepemimpinan di Madinah adalah kalau ada orang bersadaqah unta atau hewan-hewan ternak, itu Nabi SAW kumpulkan. Nanti dikembangbiakkan, susunya diambil, gitu kan. Kemudian disedekahkan lagi. Dari riwayat ini juga, ya, banyak ulama mengambil keputusan kayak di Timur Tengah sekarang, LSM-LSM yang ada di Timur Tengah itu mereka terima uang zakat banyak sekali. Uang zakatnya itu melimpah, gitu kan. Nah, uang-uang zakat ini kalaupun mau dialokasikan semua masih belum bisa karena terlalu banyak, gitu kan. Nah, bagaimana caranya uang ini dikembangkan? Uang ini dikembangkan, dikembangkan dengan investasi tanah, investasi apa, dan ternyata memang berhasil. Ya. Mereka investasikan dana-dana itu misalnya di properti, mereka investasikan di usaha-usaha yang besar. Akhirnya dana zakat yang tadinya hanya misal 1 juta ya, real misalnya menjadi 10 juta real. Gitu kan. Seperti itu. Seperti juga ibu-ibu sudah tahu kan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu itu sampai sekarang punya rekening di Saudi. Sudah tahu belum? Ya. Uthman bin Affan itu sahabat Nabi punya rekening di Saudi. Sekarang ada rekening atas nama dia dibukakan oleh kerajaan Saudi. Jadi ternyata ada sumur yang pernah dibeli oleh Uthman bin Affan itu dengan harga 20 ribu dinar. Kalau sekarang sekitar 5 miliar. Dibeli sama dia, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Sampai hari ini sumurnya masih ada tuh. Dan masih dipakai oleh masyarakat Madinah kalau mereka kehabisan air gitu kan. Nah, ternyata sumur itu waktu dibeli oleh Utsman radhiyallahu anhu juga Utsman membebaskan tanah di sekitar sumur itu yang terdiri dari banyak pohon-pohon kurma. Kalau enggak salah sekarang ada 5000 pohon kurma di situ. Nah, itu karena sudah diwakafin oleh Utsman bin Affan, gitu kan. Maka oleh orang-orang yang datang setelahnya dengan izin Allah, Allah memang yang mau ini ya, terjaga. Maka hasil dari kebun kurma itu, dari yang 5000 pohon sekarang itu, setengahnya disedekahkan untuk kegiatan sosial, setengahnya lagi diinvestasikan, ditabung, diinvestasi. Sampai sekarang ini ada tanah di dekat Masjid Nabawi dibeli atas nama Uthman bin Affan dan akan dibangun Hotel Bintang 5. Jadi terus aja amal jariah, setiap bulan itu masuk sekian juta real di rekening itu atas nama dia. Jadi amal jariah yang luar biasa gitu, Allah berkahi gitu kan, sesuai dengan ketulusan dia tentunya. Tapi dari sini ulama mengambil kesimpulan dan dari hadis ini, bolehnya sebuah lembaga yang besar mengelola itu, dana-dana sedekah dan zakat itu gitu kan. Nabi SAW menyiapkan sebuah tempat namanya Naqi. Naqi ini tempat di mana Nabi memelihara unta sedekah. Karena di tempat itu airnya tergenang, dan apabila airnya telah terserap ke dalam tanah maka tumbuhlah rumput. Tempat itu berdekatan dengan lembah Akik. Lembah Akik ini di dekat Masjid Qiblatain ya. Pas di depan kampus kami dulu di Madinah itu. Lalu dikatakan berselang beberapa rumah saja. Hadis ini menurut komentar Tirmizi tidak diketahui marfu kecuali melalui jalur Simak ibn Harbat ibn Harb. Ini istilah dalam ilmu-ilmu hadis ya. Ia menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Umar. Mauquf sudah pernah saya jelaskan ya, kalau sebuah riwayat hanya sampai sahabat, enggak disebutin nama nabi. An-Nasa'i meriwayatkan, ini juga Al-Nasa'i itu diganti Al-nya, L-nya itu jadi N, An-Nasa'i. An-Nasa'i meriwayatkannya sebagai perkataan Ibnu Umar. Al-Khattabi berkata, disyaratkan penjual dan pembeli tidak berpisah dan di antara mereka ada suatu ikatan. Karena menyerahkan dirham sebagai ganti dinar itu merupakan suatu pertukaran, sedangkan transaksi pertukaran ini tidak sah apabila tidak kontan. Jadi jelas pada saat itu transaksi masih belum berpisah dan sudah ya saling ridho. Ini yang dimaksud. Kita sekarang masuk ke hadis 825. Wa anhu radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash. Muttafaqun alaih. Rasulullah, dia juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga sama di Umar radhiyallahu anhu ya. Hadis nomor 825 tuh. Iya. Bukan najis ya ini, najash ya. Rasulullah SAW malam berjualan dengan Najash. Apa itu? Memuji barang dagangan secara berlebihan. Muttafaqun alaih. Oh ini saya pernah coba tehnya, enak, gini, sehat, saya pusing, hilang pusingnya, apa macam-macam. Padahal sebenarnya tidak. Ya ada hubungannya. Hanya supaya laku produknya. Mobil ini saya pernah pakai, oh kencang larinya. Cepat. Padahal sebenarnya mobil juga cepat gitu kan. Hanya untuk melakukan produk, nggak usah berlebihan, gitu kan? Orang ini apa kelebihannya? Setahu saya 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Dia cocok silakan, nggak cocok ya sudah. Nggak usah berlebihan dalam Islam dilarang. Kita lihat di sini footnote nomor 2, Najash adalah footnote nomor 2, Najash adalah memuji-muji barang dagangan agar mudah laku dan harganya tinggi dan pembelinya tertarik membelinya. Jadi dengan tujuan memuji-muji itu selain laku, dia bisa naikkan harganya. Contoh dalam transaksi Najash, ya, contoh lain. Kalau ada produk yang sama tapi beda warna. Lalu yang warna yang putih, ada putih dengan hitam, yang putih lebih mahal. Enggak boleh. Enggak boleh karena produknya sama. Alasannya oh karena lebih banyak orang suka. Apa hubungannya? Enggak boleh. Tidak boleh. Mesinnya sama, kuncinya sama, kenapa warnanya yang lain dikasih lain harganya? Ya? Kenapa? Ibu sebagai pembeli, semestinya enggak boleh. Kalau ibu terpaksa ya dia tidak mau lepas kecuali dengan harga begitu, apa boleh buat? Ibu beli dengan harga yang ibu sepakati sama dia, tapi dia tidak boleh, dilarang transaksi itu. Enggak boleh. Jangan karena mobil warna putih lebih banyak orang suka, harganya lebih mahal dari mobil yang lain, enggak boleh, itu najash namanya. Masuk dalam contoh transaksi ini ya. Jadi karena lebih banyak orang suka maka naik harganya padahal produknya sama. Ini enggak boleh. Jadi dalam Islam jelas ya, produknya maka harganya sama. Masuk juga dalam transaksi Najash adalah kalau misal contoh ada buah nih, orang jual buah. Dia bedakan harga buah kemarin dengan buah hari ini. Padahal sebenarnya kualitasnya masih sama. Hanya karena datang kemarin sama datang hari ini gak boleh. Gak ada urusannya. Lain kalau produk yang mau dijual yang kemarin itu memang sudah agak rusak, beda, itu lain. Ada cacat, itu lain. Tapi kalau misalnya, sebentar Bu ya, akan datang hadisnya setelah. Akan datang hadis di 826 yang Ibu tanya tuh. Yang jelas kalau kita jual produk, tidak boleh dibedain harganya sementara dia satu jenis ya, sementara dia satu jenis, hanya karena dianggap itu akan beda kalau memang betul kualitas ya. Misal ada mangga super dengan mangga biasa, lain, memang beda kualitas lain. Tapi kalau tadi mobil putih sama mobil hitam sama saja, cuma beda warna, ini yang dimaksud, bedain ya. Lain kalau kualitasnya beda, misal mobil yang putih CC-nya lebih besar, lain, ada perbedaan kualitas. Tapi kalau CC-nya sama, kuncinya sama, mesinnya sama, cuma beda warna karena dianggap ini. Kadang-kadang juga ada orang sengaja bilang ya, penjual bilang ini lebih mahal, kenapa? Ya orang lebih cari. Kalau orang lebih cari sudah laku dari tempat dia ya. Tapi begitu supaya orang beli lebih mahal saja, ini semua tidak boleh, najash namanya, dilarang ya. Jadi tidak boleh transaksi najash. Jadi kalau ibu masuk toko, ibu bilang gak boleh ini najash. Jangan bilang najis ya. Apa tuh najis bu? Jelasin, najis itu begini. Jadi ustazah. Baik. Sudah ya. Jadi enggak boleh najis ya. Baik. 826. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa anis dunya illa an tu'lam. Rawahul khamsatu illa Ibnu Majah wa sahahu Tirmidzi. Ibu-ibu kalau ada yang mau buka usaha, bisa juga dikasih nama tokonya Najash. Jadi mengenang, oh ternyata ada hukum nih. Orang tanya apa artinya Najash itu? Hukumnya, karena itu hukum agamanya begini, gak boleh transaksi ini. Sama sekarang di Timur Tengah kan begitu ya. Saya sekarang kalau beberapa pengajian saya, murid-murid saya lagi mau bentuk yayasan. Kayak kemarin di pengajian yang sudah rutin saya bina di Al-Azhar Kebayoran, sekarang pindah ke Blok M Square di Masjid Nurul Iman itu. Saya ajak teman-teman di situ karena ternyata itu seringkali ada teman-teman pegawai laki-laki dan perempuan, mereka belum menikah dan selalu masalahnya tanya masalah calon suami, calon istri, calon suami, calon istri. Saya bilang kalau gitu bentuk tim aja deh, mana teman-teman yang sudah menikah nih, bentuk tim, kumpulin biodata yang belum menikah nih, terus pertemukan aja nanti dengan sesuai dengan syariat. Itu kan saya bilang gitu. Maka dibentuklah sama teman-teman itu. Saya nanti bentuk yayasan. Bisa dikembangin lagi ide-ide yang saya sampaikan kemarin itu. Kalau ada orang-orang teman-teman kantor ini memang gajinya pas-pasan, mereka tidak pernah bisa umroh, gitu kan? Saya bilang bisa dibuat arisan umroh, tapi begini caranya, benar-benar. Misal umroh itu $2,000 berangkatnya, gitu kan? Kumpul 20 orang, setiap orang kasih per bulan $100. Berarti kan terkumpul 2000 tuh, setiap bulan berangkat satu orang. Jadi dalam 20 bulan sudah umroh semua, gitu kan? Ini termasuk hal yang dibolehkan saja secara syariat. Yang penting di sini adalah amanah. Jangan dia sudah berangkat kemudian nanti dia tidak mau bayar, gitu kan? Sama pernah saya pernah buatin apa namanya pegawai saya waktu itu sistem, karena mereka susah. Ini ibu-ibu mungkin yang punya usaha-usaha pegawainya ada susah transportasinya. Saya keluarin motor harga 10 juta misalnya. Pegawai gajinya 2 juta setengah misal. Kamu bisa gak bayar 1 juta per bulan dipotong gaji kamu? Bisa. Berarti 1 juta setengah yang dia pakai, kan? Baik, kumpulin 10 orang seperti kamu, bayar 1 juta 1 bulan, setiap bulan keluar satu motor baru. Berarti dalam 10 bulan itu sudah semua punya motor. Kurang dari setahun, mereka gak usah KPR di bank, gak usah repot-repot. Tapi BPKB-nya saya tahan sampai lunas, sampai semua bayar. Jadi jangan, walaupun itu atas nama dia, BPKB tetap ditahan dengan surat kesepakatan, gitu kan. Dalam 10 bulan 10 orang sudah dapat motor, kita perbaikin keadaan mereka juga ya. Seperti itu gambarannya. Jadi bisa dibentuk lembaga-lembaga itu. Baik, kita masuk ke terjemahannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang jual beli dengan cara muhaqalah, ya. Apa itu muhaqalah? Menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya. Jangan buru-buru, nanti saya jelasin ya. Kemudian juga dilarang muzabanah. Muzabanah adalah menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan satu sukatan. Jadi satu timbangan. Dilarang juga. Loh, kan biasa gitu bu. Biasa kan orang kalau jual buah, gitu kan? Jadi dicampur antara yang masih segar sama yang sudah rusak, misal. Ini yang tidak boleh. Makanya tenang, jangan buru-buru. Mukhabarah adalah menyewakan tanah untuk ditanamin tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya. Dia udah sewain tanah, dapat uang sewa nih. Kemudian orang yang nyewa ini tanam tanaman situ, misal pohon mangga, pohon apa, dia punya tanah sekian puluh hektar, disewain sama dia, sudah dapat uang sewa. Terus dia kasih syarat lagi, kalau nanti panen saya setengah ya. Tenang, sebentar. Kemudian dikatakan, jadi itu tidak boleh ya, kasusnya mukhabarah atau mukhabarah ya. Kemudian juga tidak boleh sunya. Sunia adalah penjualan dengan memakai pengecualian, kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam 5, kecuali Ibnu Majah, hadis sahih menurut Tirmidzi. Lihat footnote-nya dulu, nomor 3. Muhaqalah, dimulai dari yang pertama lagi ya. Kan tadi ada larangan yang pertama, muhaqalah adalah menjual bahan makanan ketika masih di pohonnya. Kan itu. Rempah-rempah, sayur-sayuran, buah-buahan masih di pohon. Makanya termasuk muhaqalah. Ya. Muhaqalah ini artinya menjual, tadi dikasih contoh di dalam hadisnya, menjual tanaman ya atau biji-bijian atau buah-buahan secara borongan yang masih samar ukurannya, yang dipukul rata harganya. Itu kan? Jadi sama semua harga. Sehingga nasib-nasiban, bisa saja pembeli yang untung karena lebih banyak yang besar misalnya, atau ya penjual yang rugi karena memang lebih banyak, atau sebaliknya penjual yang untung karena memang disamaratakan harganya, gitu kan? Masuk dalam muhaqalah ini, kita beli kayak kurban sekarang nih, beli kambing satu kandang, satu kandang ada 20 ekor misalnya, udah harganya sama aja semua, 1,5 juta misal, kecil besar sama. Ini termasuk dalam muhaqalah. Dalam Islam enggak boleh. Memang semua punya nilai. Ini berapa nih? Sekian. Ini berapa sekian? Beda. Kan gitu. Jadi memang ukurannya beda. Jadi seperti itu ya. Borongan yang masih samar ukurannya. Di sini dikatakan juga di footnote-nya sama, menjual bahan makanan ketika masih di pohonnya. Sayur-sayurannya, biji-bijiannya, semua itu. Muzabana, masuk yang kedua, adalah menjual tadi yang dua produk beda, satu jenis tapi sudah beda kualitas di satu timbangan. Dikasih contoh muzabana adalah menjual anggur basah yang masih segar dengan anggur kering, kismis, ya, dengan cara ditakar sama-sama. Gak boleh, karena kismis sudah beda harganya dengan anggur. Terkadang malah kismis lebih mahal. Terkadang malah kismis itu lebih mahal. Tapi seperti itu tidak boleh dalam Islam intinya, gitu kan? Jadi kalau kita jual produk, makanya biasanya toko-toko buah yang profesional itu biasa 2 hari sekali kan dikeluarin tuh yang dianggap kualitasnya sudah kurang. Harganya nggak berubah yang kualitas di situ. Nanti ini dijual lebih murah karena kualitas memang sudah turun. Itu boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Tapi jangan maksain orang yang sudah 2 hari lalu itu masuk, ditambah produk baru, apalagi sengaja dicampur supaya tidak kelihatan. Tidak boleh dalam Islam hal itu. Jadi harus jelas ya, tidak boleh muzabana. Kemudian tidak boleh yang ketiga, mukhabarah, adalah transaksi pengelolaan tanah dengan upah separuh hasilnya. Jadi ada 2 contoh nih, mukhabarah ya. Ibu datang kepada seseorang, ibu sewa tanahnya. Tadi saya kasih contoh awal ya. Ibu sewa tanahnya. Ini tanah berapa nih? 5 hektar. Saya mau bangun kebun durian. Saya mau bangun mangga. Mau buat kebun, maksudnya bukan bangun ya, membentuk kebun mangga, apalah, tomat, sayur-sayuran. Berapa sewanya? 5 hektar, 500 juta. Nih, saya bayar 500 juta. Sudah dapat sewa nih. Tapi pemilik tanah bilang, ada tambahannya. Saya kasih kamu 500 juta, tapi setengah hasil panen buat saya. Gak boleh. Yang boleh adalah pemilik tanah, ya. Jadi gini Bu ya, jangan sampai orang mau sewa tanah kita, lalu kita tamak. Dia mau buka salon kah, dia mau buka rumah makan kah, dia mau buka apa saja, kemudian kita tamak terhadap dia. Sebenarnya memang sewa di tempat itu 50 juta misalnya per tahun, gitu kan? Tapi karena kita pikir, oh kayaknya berhasil nih usahanya nih, 50 juta saya kasih kamu deh, tapi nanti saya juga punya persen dari penjualan kamu. Gak boleh. Jadi kalau kita sewain, ya sewain, gak ada urusannya dengan usaha orang. Nggak boleh ya, kita nggak boleh masuk ke haknya orang lain. Dia berhasil, enggak ada urusan. Gitu kan? Ini enggak boleh. Sama halnya pekah ya. Mohon maaf saya bahasakan ini, ibu sewain rukonya 50 juta per tahun. Ternyata 2 tahun kemudian ibu lihat dia berhasil, ibu sengaja naikin karena lihat keberhasilannya, enggak boleh. Perhatikan ya. Ini tamak namanya, enggak boleh. Hukum ini enggak boleh. Lain kalau ibu naikin karena harga pasaran naik, lain. Bedain ya. Enggak boleh kita tamak terhadap apa yang Allah milikin, yaitu Allah kasih taufiknya kepada dia. Udah selesai. Kita tetap sewain dengan yang sama karena standar di situ sama. Banyak orang gitu. Ada yang lebih parah, Bu ya. Ada lebih parah dan mereka lupa kalau Allah itu Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Ini orang buka usaha nih, rumah makan A misalnya. Berhasil sewa tempat dia. Sudah punya nama nih. Naikin 3 kali lipat misalnya. 50 juta jadi 200 juta harus disewa. Tujuannya sebenarnya bukan uang itu, bukan. Dia mau orang ini berhenti, keluar. Lalu dia yang lanjutin usaha itu. Ini pastikan ya, apa kata Nabi SAW tadi di awal hadis kita, bahasan kita, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan perbuatan. Pasti bangkrut. Itu dengan izin Allah, karena dia niatnya gak benar. Lain kalau betul, dalam Islam boleh negosiasi ya. Boleh misalnya bilang begini, karena kita lihat berhasil, boleh enggak saya belajar, gitu kan? Saya mau, kita biasa, memang apa adanya, kayaknya ini berhasil, boleh enggak saya buka cabang, gitu kan? Saya begini, kita bicara baik-baik, jangan main di belakang. Dalam Islam enggak boleh tamak, ada kezaliman, enggak boleh, unsur-unsur ini enggak boleh semua ya, enggak boleh sama sekali, harus difahami. Sekali lagi, beda kalau memang dasarnya, tiba-tiba di lokasi itu dibangun sebuah mall besar, harga melonjak semuanya sampai di ujung. Tadi 50 juta per tahun jadi 70 juta. Kita sampaikan baik-baik. Memang semuanya memang sudah begitu lain, bukan karena kesuksesan dia. Perhatikan Bu ya. Jadi hatinya harus bersih nih. Dalam Islam itu berbisnis pun begitu. Itu dimaksud dengan mukhabarah. Tidak boleh mengambil karena tamak hasilnya orang lain. Kemudian khunya adalah menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya. Jadi misal saya jual mobil ini kepada kamu, tapi saya juga masih bisa pakai. Ada pengecualian. Jadi masih ada fungsi yang bisa saya pakai. Nah boleh, jual produk semuanya. Selesai, kita gak punya hak lagi. Saya jual HP ini sama kamu, tapi saya juga punya hak pakai ya. Gak bisa, gimana caranya, sudah dapat keuntungan, masih mau pakai lagi barang orang. Gak bisa, jual-jual, lepas, selesai. Nah, seperti itu gambarannya. Atau ada cara lain, ibu punya usaha, ibu mau jual sayang, ajak orang lain investasi, boleh, masuk saham. Nilai rumah makan, nilai butik, nilai apa tadi, apalah ya, minimarket misalnya, nilainya semua 2 miliar, tawarin orang, ini saham saya, ini punya saya semua 2 miliar, aset saya semuanya. Kamu mau masuk silakan 50%, 1 miliar kasih saya, kita punya 50%, sama-sama. Boleh, gak ada masalah, jadi dia jadi pemilik, nah itu gak apa-apa, gak ada kezaliman di situ. Asal dia mau gak ada masalah, gitu kan, seperti itu. Jadi dunia ini, larangan adalah menjual produk dengan mensyaratkan masih ada pengecualian, masih bisa digunakan, gitu kan? Jadi tidak boleh. Saya jual kue ini, contoh lain. Ini contoh yang kadang-kadang kalau kita kasih contoh itu kayak tidak masuk di akal, tapi ini contoh supaya difahamin ya. Saya jual kue ini kecuali bagian tengahnya saja. Saya mau ambil bagian tengahnya. Contoh saja, gitu kan? Lain kalau kita jual kue yang terpisah ya. Misalnya lemper ada 20 biji, kita jual 7 deh, sisanya saya mau bawa pulang ke rumah lain. Tapi kalau satu kue, potong tengahnya saya ambil gitu. Ini contoh, itu namanya sunya. Sunya itu menjual ya sebagian yang sebenarnya kalau diambil itu berbahaya, bermasalah. Nah saya kasih contoh lain yang tidak masuk dalam sunya, tidak masuk dalam larangan nih. Ibu punya tanah 1000 meter. Ibu mau jual 500 meter aja, bagi dua dengan pembeli, gak masalah. Itu enggak masalah itu. Itu tidak masalah dalam sunnah. Karena memang dibagi pun berfungsi itu. Enggak ada masalah. Ya, tidak masuk dalam larangan ini. Baik, ini hadis 826 ya. Kita masuk di hadis yang terakhir pada kesempatan ini ya, 827 ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Masih ingat enggak muhaqalah tadi? Apa itu muhaqalah coba? Sudah panjang lebar nih 20 menit saya jelasin. Baca enggak apa-apa deh. Ya? Ya, menjual biji-bijian atau buah-buahan atau sayuran tadi yang masih di pohonnya dengan tidak jelas ukurannya. Gitu kan? Ada istilah tidak jelas ukuran ya, karena berbeda misalnya ukuran buah yang sudah matang dengan yang masih kecil, tapi disamaratain. Lain kalau ibu punya 10 pohon semua sama, tapi ini jarang terjadi ya. Semua sama. Lain kalau kita sudah petikin disendirin di box-box itu lain. Ini masih di pohonnya. Nah, ini yang tidak boleh. Enggak boleh. Enggak. Lah iya. Enggak boleh. Karena masalahnya itu di situ ada unsur gharornya, Bu. Yang kita jelasin yang lalu tuh. Gharor itu apa? Merugi salah satu pihak. Bisa pembelinya untung, bisa penjualnya yang untung atau sebaliknya, pembeli yang rugi atau penjual yang rugi. Karena masalah walaupun jadi kalau mau maka memang ditentukan di situ harga yang mateng harganya sekian, ya kan? Yang boleh seperti itu dia beli satu pohon itu semua sama pohonnya. Lah iya, lah enggak bisa. Inilah yang tadi yang di muhakala ini. Jadi buah masih bergelantungan, beda ukurannya, ada yang masih kecil. Bahkan kadang-kadang kalau diborong satu pohon itu kan yang kecilnya dibuang kadang-kadang. Ya anu lah, terus kemudian ada yang mateng, ya nasib-nasiban. Kalau dia dapat yang bagus semua besar, ya untung berarti pembelinya. Mungkin si penjual bisa untung kalau dia cap turunin. Kan gitu. Contohnya. Jadi memang harus ada perbedaan harga, maksudnya begitu. Itu dimaksud dengan muhakalah ya. Dan juga wal mukhadarah. Nahar Rasulullah SAW anil muhaqalah wal mukhadarah wal mulamasa wal munabadha wal muzabada. Rawahul Bukhari. Ada lima hal nih ya. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan muhaqalah. Tadi itu produk yang masih, buah yang masih bergelantungan di tempatnya dan berbeda ukuran. Dan juga Nabi SAW melarang mukhadarah. Itu muhadarah itu diganti L-nya jadi H ya di terjemahan ya. Itu bagaimana bacanya kalau L itu? Jadi itu DH. Ya. Menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan. Jadi enggak boleh misal mangga dijual masih kecil. Enggak bisa. Jambu itu masih baru kepalanya, belum ada badannya. Misal, belum bisa dimakan, gitu kan? Atau memang masih memang belum matang lah istilahnya ya. Masih belum layak makan, bukan matang, belum layak makan. Enggak boleh jual buah-buahan yang belum layak makan, itu aja. Jangan dibilang belum masak ya. Di sini kan terjemahnya belum masak. Karena kalau mangga kayak Indonesia kan mengkal dimakan tuh. Iya, saya bahkan pernah, berarti kan berfungsi dimakan kan? Nah, di sini yang dimaksud adalah larangan yang belum layak makan. Iya. Bisa jadi gitu kan, apa saja pokoknya belum layak makan dia. Seperti kasus orang jual durian tapi belum matang, gitu kan? Kan tidak bisa dimakan. Orang tidak makan ya. Kecuali memang dasarnya ada beberapa wilayah yang memfungsikan. Beda misalnya seperti saya pernah datang ke salah satu wilayah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara ya. Tepatnya itu di daerah Kota Mubago namanya, ada teman dekat saya di sana. Itu ternyata orang di situ lebih senang makan durian mengkal daripada durian matang. Jadi durian itu memang masih mengkal, masih kayak mangga mengkal, keras gitu, itu mereka suka. Malah mereka makan-makan begitu aja, lebih senang kalau daripada matang. Mereka tuh kalau dapat durian begitu tuh lebih senang lah pokoknya ya, gitu. Saya lihat mereka makan, saya mau makan saya nggak biasa gitu, tapi mereka makan. Bahkan itu mungkin bisa dijadikan juga sebagai bahan rujak, gitu. Karena emang dia masih keras duriannya. Jadi memang seperti mangga yang masih mengkal ya. Nah kalau masyarakatnya memang biasa makan begitu, lain, berarti kan layak makan ya. Makanya patokannya di sini ya tidak layak makan, tidak boleh dijual. Kemudian mulamasa yang ketiga, apa itu mulamasa? Menjual sesuatu dengan hanya menyentuh. Ini sudah pernah kita jelasin pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Jadi diantara contoh mulamasa yang tidak boleh, Bu, ibu lihat produk ya, contohnya bagus, ibu dikasih sebuah produk yang baru tapi ibu gak cek, jadi cuma sekedar sudah deh sentuh selesai bawa pulang, gak boleh, nanti ibu komplain gak diterima sama dia. Dalam Islam dianjurkan periksa produk gitu kan, memang disuruh cek seperti itu. Atau ada orang yang bilang tulis misal di tokonya, menyentuh berarti membeli. Loh ini misal. Saya kasih contoh supaya jelas gitu kan. Karena kalau enggak contoh begini, maka enggak paham. Berarti menyentuh berarti membeli kan gitu. Ini enggak boleh gitu. Ada kan orang begitu, misal kau sentuh saya berarti kau harus nikahin saya. Kan menyentuh namanya. Nah baru paham ya. Ini contoh, tapi kita gak masuk dalam masa pernikahan, enggak. Ini maksud saya di produk ya, itu tadi cuma selingan saja gitu. Loh bisa saja gini Bu ya, mungkin tidak terjadi transaksi, tapi ada orang, ada pembeli masuk ke tokonya, dia kesal karena orang ini gak beli, keliling-keliling nanya-nanya. Kalau kamu sentuh, kamu harus beli. Bisa saja. Dia kasih syarat. Walaupun transaksi gak terjadi, pengucapan ini gak boleh. Gitu maksudnya. Jelas ya? Ini Masya Allah ibu-ibu harus detail merincikan. Baik. Kemudian, yang terakhir di sini adalah munabaza. Ya bukan yang terakhir, yang keempat ya. Munabaza adalah membeli sesuatu dengan sekedar lemparan. Masih ingat yang lalu ya? Saya jual tanah saya ini, kalau kamu lempar kerikil batu sejarak apa, itu yang kamu boleh beli. Yang tidak terjangkau dengan lemparan kamu berarti itu bukan hak kamu. Nah iya, seperti itulah judi. Itu sama masuk dalam masalah larangan ini, namanya munabaza. Kemudian juga dilarang muzabana. Apa itu muzabana? Baru dijelasin 826. Nah muzabana apa? Ya, jadi mencampur antara produk segar dengan produk kering. Tadi contohnya anggur segar dengan kismis. Baik. Jadi ini larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditransaksikan, ditransaksikan. Allahu a'lam. Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Karena memang bab jual beli cukup panjang ya, cukup panjang rinciannya. Bagaimana Kamis depan nih? Libur kenapa? Lo kok gak tahu? Yang nyaut kemudian bilang tidak tahu. Libur Ustaz, liburnya kenapa? Saya mau tahu dulu. Emang ibu-ibu nyembeli? Enggak, memang hari Kamis tasyrik. Terus kenapa libur? Udah gak mau belajar? Eh? Enggak, saya mau pastikan aja. Gimana? Libur atau enggak? Libur. Ibu Dina mewakili ya. Saya enggak ada masalah, mau libur ya sudah saya enggak datang. Enggak libur saya datang, gitu kan? Karena kalau pengajian saya yang lain, karena di Indonesia tidak ada liburnya, gitu kan? Jadi Lebaran hari Ahad, Senin orang-orang sudah pada kerja tuh. Ternyata taklim saya hari Senin tetap aja jalan tempat lain.